Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah sampai pada bab mustathna. Apa yang disebut dengan mustathna akbar? Mustathna. Taib, isim yang dikecualikan. Pengertian yang disebutkan oleh pensyarah bagaimana tentang makna mustathna? Hendak rifki. Taib, yaitu suatu isim yang disebutkan setelah illa atau naam saudara-saudaranya yang menyelisihi apa-apa dari hukum yang disebutkan sebelumnya. Tayyib, pada mustathna, nah, ada hal-hal yang butuh diperhatikan ya Khalifah. Nah, bedanya mustathna dengan istithna, kemudian juga dengan adatul istithna, kemudian dengan mustathna minhu. Karena ini tiga hal yang berhubungan dengan pembahasan kita dalam babul istithna. Tapi kalau istithna itu apanya? Indak makhtiar. Kalau mustathna tadi isim yang dikecualikan. Kalau istithna pengecualian, yaitu apa prosesnya. Taib, sehingga nah, pengecualian atau istithna ini, inilah yang menjadi apa, yang menjadi proses. Nah, untuk istithna itu ada tiga rukun. Apa saja? Wahyu. Nah, mustathna, kemudian mustathna minhu dan adatun istithna. Kenapa disebutkan di sini huruful istithna dan dalam syarah dikatakan adatun istithna? Ridwan. Yang lebih tepat mana? Nah, adatun istithna. Kenapa? Karena khola dan ada itu kan termasuk. Nah, karena di antara hal-hal yang digunakan untuk istithna itu ada yang tidak berupa huruf. Cuman pengarang Jurumiyah mengatakan huruful istithna. Nah, alasannya apa, Ahmad? Nah, karena penggunaan dalam pembahasan istithna mayoritasnya dengan illa, sehingga nam dipukul rata seakan-akan semuanya adalah huruf. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Dan ini inti dari pembahasan istithna ikhwanillah, yaitu bagaimana kita mengetahui keadaan isim yang jatuh setelah illa dan nam ada tul istithna yang lain. Qala i'rabul ismil waqi'i ba'da illa. I'rab dari isim yang jatuh setelah illa. Qala al-musannifu fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban nahwu qama al-qawmu illa zaidan wa kharaja an-nasu illa amra wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istithna nahwu ma qama al-qawmu illa zaidun wa illa zaidan wa in kana al-kalamu naqisan kana 'ala hasabi al-awamil Nahu ma qama illa zaidun, wa ma darabtu illa zaidan, wa ma marratu illa bi zaidin. Tayyib. Dari penjelasan ini akan dikatakan oleh pengarang Jurumiyah bahwasanya mustatsna dengan illa itu dinasabkan apabila kalamnya adalah taman mujaban. Seperti qamal qaumu illa zaidan. Nah, yang dimaksud dengan taman fa'ilnya apabila kalam tersebut telah sempurna. Di mana fi'il telah mengambil fa'ilnya. Nah, atau mubtada telah mengambil khabarnya, ini dinamakan dengan kalam yang tam. Kalam yang sempurna. Adapun mujab maksudnya mutsbat, yaitu tidak ada penafian padanya. Ini yang dimaksud dengan mujab. Berarti maksud poin yang pertama dari perincian hukum mustatsna bi illa, yaitu apabila kalam itu sempurna dan apa tidak ada penafian, maka mustatsna yang jatuh setelah illa dinasabkan. Seperti contoh qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu ini kalamnya sempurna atau belum? Indak ya Muhammad. Qamal qaumu sempurna belum? Sudah. Kenapa? Nah, karena sudah lengkap fi'il, sudah mengambil fa'ilnya. Kemudian mutsbat atau tidak? Duduk situ nak. Ini jenis. Kalamnya mutsbat atau tidak? Qamal qaumu. Masuk kategori mujab atau mutsbat. Kenapa? Karena tidak ada penafian. Baik. Berarti setelah illa, na'am, maka itu harus dinasabkan. Qamal qaumu illa zaidan. Qaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Juga contoh yang kedua, kharajan nasu illa amran. Berarti maknanya apa? Kharajan nasu illa amran. Maknanya apa, Ukasha? Nah, di balik yang bagus dalam bahasa Indonesia. Manusia semuanya telah keluar kecuali amr. Baik. Ini poin yang pertama. Perhatikan dalam syarah. Asy-syarahu lil mustatsna ba'da illa thalathatu ahkam. Untuk mustatsna yang jatuh setelah illa itu ada 3 hukum. Nah, ini yang harus diperhatikan karena sering muncul ikhwanillah. Dan istitsna yang paling banyak yang menggunakan illa. Yang pertama, ahaduha wujubun nasbi, wajibnya nasab. Naam, untuk apa? Mustatsna yang jatuh setelah illa. Kapan itu? In kana al-kalamu qabla illa taman mutsbata. Apabila kalam yang sebelum illa itu tam dan mutsbat, sempurna dan mutsbat. Apa kalam yang tam dan kalam mutsbat yang lebih spesifik dalam pembahasan mustatsna? Kalau tadi ikhwanul fillah diterangkan kalam yang tam itu secara umum, kalam sempurna itu secara umum. Cuman di sini ada nilai tambah dalam masalah mustatsna. Nah, sebagai tambahan untuk penjelasan tadi, watam huwa ma dzukira fihi al-mustatsna minhu. Suatu kalam dikatakan tam dalam pembahasan na'am istitsna, yaitu kalam yang disebutkan padanya mustatsna minhu. Baik. Pokoknya kalau mustatsna minhu disebutkan pada kalam tersebut, maka itu kalamnya sempurna dalam pembahasan istitsna. Baik. Sekarang dalam contohan Naam, qama al-qawmu illa Zaidan. Mustatsna min hunnya mana? Ja'far. Qama al-qawmu illa Zaidan. Qawmu, ya. Al-qawmu sebagai mustatsna minhu, berarti disebutkan, berarti dia tam. Wal musbat huwa alladhi lam yataqaddam alayhi nafyun. Musbat yaitu kalam yang nam tidak mendahulunya penafian. Jadi tidak ada nafi sebelum kalam tersebut. Nah, ini jelas. Misalnya contohnya qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Kaum telah berdiri kecuali Zaid. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Nah, ini kalam tam. Nah, ya tam secara umum sempurna karena fi'il fa'il jelas. Cuman di sini dalam mustatsna lebih na'am spesifik untuk makna tam apabila tadi na'am tayyib perlu ditambahkan, yaitu tam dalam masalah ini madzukira fihil mustatsna minhu, yang disebutkan badannya mustatsna minhu. Qaman qaumu. Kemudian mutsbat karena tidak ada penafian badannya. I'rabu sekarang i'rab secara sempurna. Rifki. Qama al-qawmu illa Zaidan. Qama fi'lun madhi mabni 'ala fath'i la mahallul i'rab. Al-qawmu fa'il marfu'un wa 'ala madrafihi ad-dhamma. Wa huwa mustatsna minhu illa harful istithna. Mabniun 'ala mabni 'ala sukun la mahallul i'rab. Zaidan mustatsna mansub wal majrur rasmihi al-fathah. Nah, iya, santa. Zaidan mustatsna mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Dan dia bahwa wajibun nasbi, wajib untuk dinasabkan. Ini poin yang pertama. Ingat-ingat pokoknya kalau tam mutsbat atau mujab sama. Nah, wajib mustatsna minhunya dalam kondisi apa? Nah, kondisi apa akhbar? Nasab. Sekarang yang kedua, baca dulu ke matan. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamma jaza fihi al-badalu wa nasbu 'ala al-istithna. Apabila kalamnya itu manfi dan tam. Kalau tadi na'am mutsbat dan tam. Sekarang manfi dan tam. Apa yang dimaksud dengan tam dalam pembahasan istitsna? Inda makhtiar. Hah? Suatu kalam dikatakan tam, dikatakan taman dalam pembahasan istitsna, itu apa maksudnya? Apa Palembang? Kalam yang telah sempurna. Nah, itu secara umum. Sekarang ada tambahan secara khusus dalam masalah mustatsna. Suatu kalam dikatakan tam, dikatakan sempurna itu bagaimana? Apabila ada wahyu. Nah, apa maksudnya? Tolong jelaskan, saya kurang paham. Jangan main di atas. Duduk-duduk aja duduk. Nih kan nonton. Baik, dikatakan tam apa tadi wahai? Apabila kalam tersebut dalamnya mustatsna minhu. Apabila dalam kalam tersebut disebutkan apa? Mustatsna minhu. Baik. Nah. Maka apabila manfi, sekarang Berarti manfi apa maknanya? Ridwan? Ada didahului oleh apa? Penafian, ya kan? Kalau didahului penafian, kemudian dia mustatsna minhunya disebutkan, maka hukum isim yang jatuh setelah illa khalifillah boleh na'am di'irab sebagai badal dan boleh nasab sebagai mustatsna. Na'am nasab alal istitsna. Perhatikan. Nah, perincian yang kedua, atsani jawazun nasbi awil badal. Bolehnya menasamkan isim yang jatuh setelah illa atau menjadikannya sebagai badal. Kapan itu? Na'am, in kana al-kalamu qabla illa taman manfiya, apabila kalam sebelum illa itu tam manfi. Na'am. Misalnya contohnya, maqamal qawmu illa zaidan au illa zaidun. Tayyib, maqamal qawmu illa zaidan au illa zaidun. Maksudnya di sini boleh memilih antum ketika membaca, boleh mengatakan maqamal qawmu illa zaidan. Boleh juga mengatakan maqamal qawmu illa zaidun. Tayyib. Kenapa? Karena na'am kalamnya manfi dan tam. Taim. Dikatakan manfi karena ada ma. Dikatakan tam karena mustatsna minhunya telah disebutkan. Yaitu apa dalam contoh ini? Dalam contoh ini mustatsna minhunya mana Ahmad? Al-qaumu. Taim. Qaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid sekarang ngapain? Nah, qaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti si Z ngapain? Hah? Berdiri, ya kan? Si Z sekarang berdiri. Nah, kaum itu tidak berdiri, ya tidak? Di alam sekarang. Anin, bisurah. Mana dia? Nah. Lain. Ustazul Mansur pun alamat nasbihi fathah. Baik. Nah, dan nasabnya ini jaizun nasbi, yaitu hukumnya boleh nasab, tidak wajib. Kalau illa zaidun. Nah, zaidun sekarang. Iramnya bagaimana Umar? Maqamal qawmu illa zaidun. Zaidun. Berarti i'rabnya apa? Zaidun badalun li lil qaul wa badalul marfu'i marfu'un mithlu wa 'alamat raf'ihi apa? Dhamma, ya kan? Jelas. Makanya dikatakan di sini wa zaidun badalun tabi'un lil mustatsna minhu fi i'rabi. Ya, dia sebagai badal mengikuti mustatsna minhu dalam i'rabnya, tabi'ahu fi raf'i. Ya. Mengikutinya dari isi rafa. Atsalits yang ketiga, kita baca dulu di matan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Apabila kalam itu naqis, maka hukumnya na'am isim yang jatuh setelah illa sesuai dengan kondisi amilnya. Na'am. Tayyib, kalau amilnya menuntut dia na'am rafa, ya harus dirafakan. Kalau amilnya menuntut dia nasab, harus dinasabkan. Kalau amilnya menuntut dia jar, harus dijarkan. Makanya contohnya dalam tiga bentuk di sini. Maqama illa zaidun, wa ma dharabtu illa zaidan, wa ma marartu illa bi zaidin. Tayyib. Kenapa? Karena kalamnya naqis. Suatu kalam dalam pembahasan istitsna dikatakan naqis, pengertiannya apa? Yaitu berarti pengertiannya bagaimana, Ja'far? Dalam pembahasan istitsna kalam dinamakan naqis apabila tidak disebutkan mustatsna minhunya. Nah, mudah. Dan ini butuh kejadian dalam praktek. Tayyib. Asalit al-i'rabu ala hasabil awamin. Pengi'raban sesuai dengan kondisi amilnya. Kapan itu? Ingkanal kalamu naqisan manfiya. Wabila kalamnya naqis dan manfi. Manfi dan naqis. Sama di bulan balik. Wa naqis huwa alladhi lam yudhkar fihil mustathna minhu. Dan naqis dalam pembahasan ini, naam yaitu, naam suatu kalam yang tidak disebutkan padanya mustathna minhu. Nah, kemudian manfi waladhi taqaddamahu anafiyun, yaitu kalam yang mendahulunya penafian. Jadi ada penafian, kemudian dia apa? Mustatsna minhunya tidak disebutkan. Maka nam di'rab sesuai amil. Misalnya contohnya maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Di sini naqis. Karena nah, mustatsna minhunya tidak disebutkan, ya tidak. Nah, maqama illa zaidun berarti maknanya bagaimana ini? Kalau maqama illa zaidun, buka Syah. Tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri hanya si Zaid. Nah, maka ma nafiyah fa ma fi'il madhi, kemudian illa ada tul istitsna zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'in dhamma. Kenapa? Karena qama belum ada apa? Belum ada fa'ilnya. Ini. Kemudian nah, yang kedua contohnya ma dharabtu illa zaidan. Ma dharabtu illa zaidan. Maknanya bagaimana? Faktial. Aku tidak memukul. Aku tidak memukul kecuali Zaid. Nah, jadi yang kena pukul cuma siapa berarti? Cuma si Zaid. Nah, ma dharabtu illa zaidan. Pada kata ma dharabtu yang kurang apa? Yang kurang dari kalimat ini apa? Mustatsna minhu tidak disebutkan. Itu jelas. Terus pada kata ma dharabtu. Nah, jumlahnya kurang apa namanya? Aku tidak memukul. Berarti nah, kurang apa? Kurang maf'ulun bih. Berarti nanti isim yang jatuh setelah illa di'rab sebagai maf'ulun bih. Naam. Tayyib. Jadi ibaratnya illa dibuang saja. Kalau untuk naam mengecek. Mengecek itu kedudukannya sebagai apa? Ya, kedudukannya sebagai apa? Untuk isim yang naqis dan manfi, maka illanya ditutup. Man dharabtu zaidan. Man dharabtu zaidan. Nah, man dharabtu zaidan ilahnya dibuang, berarti zaidan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi. Nah, man dharabtu bi zaidin berarti jelas, ya kan? Bi zaidin dengan majrur dengan huruf ba. Nah, ini tiga kondisi. Tiga kondisi untuk apa? Isim yang jatuh setelah ilah. Sekarang perhatikan wa min amtsilatil mustatsna bi illa fil Qur'anil Karim. Wa min amthilatil mustathna bi illa fil Qur'anil Karim, di antara contoh mustathna bi illa dalam Al-Qur'anul Karim. Qaulullah Ta'ala fasyaribu minhu illa qalila. Fasyaribu minhu illa qalila. Naam. Ini jenis yang mana? Jenis yang mana, Ridwan? Fasyaribu minhu illa qalila. Tam atau manfi? Tam. Kemudian naam mutsbat kok kapan? Tam atau naqis? Fasyaribu minhu tam atau naqis? Ha? Naqis. Kemudian mutsbat atau manfi? Mutsbat. Berarti hukumnya apa kalau naqis mutsbat? Sesuai dengan amilnya. Indak Ahmad. Fasyaribu minhu illa qalilan. Ini jenis yang mana? Fasyaribu minhu. Perhatikan. Nah, untuk menentukan tam atau naqisnya, mustahkam minhunya ada enggak? Hah? Mustahkam minhunya ada enggak? Hmm? Ah, ada mana? Ha? Ha. Fasyaribu minhu illa qalila. Terusannya apa ini? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, ya kan? Illa qalilan minhum. Berarti mereka meminum darinya, dari air sungai itu, ya tidak? Kecuali sedikit saja dari mereka. Berarti mustathna minhunya mana? Hah? Hah? Minhu. Hah, apa? Umir. Hah? Dhamir wawu pada syaribu. Berarti di ubah saja domainnya jika bingung, ikhwan fillah. Syaribul qaumu minhu syaribul syaribul syaribal qaumu minhu illa qalila. Paham? Syaribal qaumu minhu illa qalila. Berarti mustathna minhunya disebutkan tidak? Disebutkan, ya kan? Berarti kalamnya tam. Karena di sini dalam ayat fasyaribu minhu wawunya apa? Sebagai naam mustathna minhu. Berarti ini tam mujab. Taib. Kemudian yang kedua, ma fa'aluhu illa qalilun. Ma fa'aluhu illa qalilun. Jenis yang mana ini, Ja'far? Hah? Apa? Jawazun nas awil badal. Kenapa? Karena dia manfi. Manfi terus tam. Ya, manfi dan tam. Ma fa'aluhu illa qalilun. Sekarang kalau dikatakan tam, mustathna minhunya mana? Wow. Wow. Apa kelanjutan ayatnya? Ma fa'aluhu illa qalilun. Apa? Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Berhubungan dengan apa ini? Kalau Hah? Apa coba antum baca lengkapnya kemudian simpulkan. Hah? Aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maksudnya apa? Berarti seandainya diwajibkan kepada mereka suatu perkara, tidaklah melakukannya kecuali apa? Sedikit dari mereka. Berarti mustatsna minhunya mana? Wawu. Nah, fa'aluhu berarti wawu pada fa'aluhu. Nah, ma fa'aluhu illa qalilun. Jadi di sini apa? Manfi dan tam. Sehingga boleh kalau na'am kita baca secara nahwu illa qalilan, boleh enggak? Ma fa'aluhu illa qalilan minhum, boleh. Nah. Wa qauluhu ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Rifki. Wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Mana mustatsna minhunya? Hah? Enggak ada, kenapa? Karena kalamnya naqis. Kalamnya naqis. Naam. Taib ma amana ma'ahu. Ma amana ma'ahu. Siapa yang beriman? Ya kan? Taib. Kalau dikatakan ma amanal qaumu ma'ahu illa apa? Ma amanal qaumu ma'ahu illa apa? Rifki masih. Kalau di dalam ayat dikatakan ma amana ma'ahu illa qalilun, karena qalilun sebagai sebagai apa qalilun? Hah? Illa qalilun sebagai apa? Fa'il dari amana. Sekarang kalau saya tambahkan ma amanal qaumu ma'ahu illa, boleh qalilun, boleh qalilan. Kok bisa? Karena ada mustatsna minhunya dan karena manfi. Naam, karena manfi dan tam. Paham di sini? Tayyib. Ya. Jadi perhatikan naam diagramnya istitsna dengan illa. Tayyib. Tayyib. Hubungannya dengan disebutkan yang mustatsna minhu dengan tidak. Tayyib. Urut-urutannya mustatsna minhu, illa dan mustatsna setelahnya. Jumlah qamal qaumu illa zaidan, mustatsna minhunya qaum. Berarti dia kalau ada mustatsna minhu namanya apa? Wahyu. Kalau mustatsna minhunya disebutkan namanya apa? Hah? Tam. Tayyib. Kemudian nah, zaidan sebagai mustatsna kondisinya wajib nasab. Yang kedua, maka mal qaumu illa zaidan, mustatsna minhunya mana? Ukasha. Al qaumu. Kemudian istitsnanya dengan illa, mustatsnanya zaidan. Harus zaidan atau bagaimana? Harus zaidan atau ada pilihan lain? Pada contoh ini maka mal qaumu illa zaidan, bisa zaitun. Kenapa? Karena tam dan kemasukan huruf huruf apa? Kemasukan apa? Hah? Hah? Kemasukan apa bang Rian? Kemasukan huruf nafi. Taib. Kemudian maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Mustatsna minhunya mana? Inda Muhammad. Hah? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kita katakan tidak disebutkan. Karena ada tidak? Ya ada sebenarnya kan. Cuman tidak disebutkan. Nah, maka kondisi seperti ini disesuaikan dengan kondisi amil ya. Ini butuh diingat-ingat saja. Sebenarnya pembahasan mudah, tapi butuh apa? Diingat-ingat. Nah, tugasnya panitia, baik. Tugasnya. Buat kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, semua penuntut ilmu telah menghafal kecuali Amr. Semua penuntut ilmu telah menghafal kecuali Amr. Tidak ada yang datang dalam kajian tersebut kecuali orang-orang yang bersemangat. Tidak ada yang datang pada gitu. Tidak ada yang datang pada kajian tersebut kecuali orang-orang yang bersemangat. Yang ketiga, para pendemo itu, para pendemo itu, nah, telah pergi. Para pendemo itu telah pergi, kecuali sebagian kecil dari mereka. Nah, para pendemo itu semua, nah, telah pergi kecuali sebagian kecil dari mereka. Baik, itu dibuat. Nah, berhubungan dengan tiga contoh ini atau tiga perincian ini. Nah, berlebihan, subhanallah.